siaran kula. Siaran luhur Jawa Timur, Jawa gawe sing dimulai apa tatik nek kapan wis ngrungokno gending julajuri ngene iki nang ati aja rasane jan anyes bahagia amukia bunja ametra sa ato daya engkang mreksani senilutra apa nasa atresna awitje sakke sati mereku tamati jen engkang kula apa Langgak gampang sifat di pecah celamu gak sengontong kau mata anjaca saat siji ayo pojok ngerumang sanone ayan apa anjen asalah mulane wong wedo sing loro tapi muda kamrintu ade anjan ayan ana rumah apa anggamu toko jalan ono Surabaya sung sana telu awetane wadala Ponco silo apa-apa negara mulo gak perlu dikawe persoalan zaman kita zaman kemajuan akeh modal wong gawe rokok ikut uga akeh sing gawe setan nek sing gawe kuru mare kaya gak kocan tapi sebarike nek sing gawe lemu mare kaya pelembungan aku gak larang mbak sampean nyandang ngge tapi sing cocok karo kondisi badane gawe rok setan tak delok kuning kuwirite karang si delok teko kadoan kasilan pantes tapi ana sebagian sing awur gawene nganggo rok setan kok tak delok ireng kentoy ditelok tekok kadoan saya dadi gawe bareng wis dicedheki mare kaya penting jae ae ngawurae wong wis kulite ireng katik nganggo rok sepan biyu bareng disarang mare ketok mbeluduk ngono tapi yo gak apa-apa wong pancen wis jamane. Pancen wis jamane. Zaman pembangunan. Teko arek lanang lan wadon bebas pergaulan. Ngalor kumpulan ngedo kumpulan ngempit buku sing diomongno masalah ujian. Tapi sayangi sing ake-ake gelem ninggalno adat ang kesopanan. Bergaul bebas awan bengi tonton ukuran akhir arek wedok mateng durung kawinan. Wah niki, niki sing berbahaya tumraping kaum wanita. Bergaul bebas yang tidak membatasi waktu ini adalah satu-satunya pergaulan yang berbahaya. Terbahaya. Napa sebabe kula bisa ngomong nek kaya ngaten timbule ndadekaken berbahaya. Contone pun kathah peristiwa Mojokerto. Arek wedok bunuh diri gantung kendhat. Disebabaken arek sekolah bobot. Peristiwa Kebalen Malang. Arek wedok nyerah bis. Disebabaken sekolah bobot. Lho niki lho. Akibate wong bergaul tanpa dibatasi. Tapi wong pancen wis jamane. Ya wis ora dadi apa. Ayo cak lakon cak ana. Gato rendri gato rendri gato rendri pangaman zaman sakniki gato rendri tekok mlawuran sing paling enak untuk Surabaya. Pulang riki pada seduluran menawi lepat nyuwun pangarsamu. Gato telo agato jagung ada gede jagung. Gato telo pengalaman dek zaman kuno. Gato telo diwongkos wongkos mari diwongkos di teleh meja. Para tua di kondol pekos bongga ados limolas dino. Adekat seman penekin dungan kuasa yang membetul sama sebuah. Tanpa gawe oh ngingoni anak bojo bingung sumpek rasa ngelawak katik bojo kuiki wong wedok sing jahat nyambut gawe oleh kaya satus gak sampe rongatus gak sampe telungatus gak sampe apa mana bareng wingiku gak oleh kaya sedino bojo ngamuk aku bingung. Saking sumpeke ati bojoku nesu. Aku atiku pegel. Wong lanang teko nyambut gawe kesel-kesel dinesoni wong wedok. Bojo tak kampleng maktel. Bojoku nglawan aku ditempeling dies. Bojo tak saduk mak duk. Aku dijotos mak beliet. Sedina gelet karo bojoku. Aku dijerongkok ngulon bojoku tak suruh ngetan gue lambek bojoku anakku nangis gak tak reken wis kadung gue lambek bojo. Sekarang ayo delala kersane alah pas gelut ambek bojo tak tak mudin teko kaget rumah saka aku dikongkon pegatan tiba nonggak Pak Mudin ngomong-ngomong ambek aku. Dek lo dong. Sampean niku lah napa kok guyon kali bojo sampean niku? Guyon nang gelut kali mbokne arek-arek atokno guyon sampean niku ngawur mau nak Mudin. Pun timbangane sampean niku gegeran kali bojo wong alam koyo ngeten. Monggo tenggen kula nggen kula sak niki kundangan niku napa mitone anak kula. Oh. Nggih Mudin nek ngeten. Mboten sida tukaran kula kundangan ngetetaken lak Mudin. Ayem mati bareng sanggene lak Mudin kundangan wah tumoto. Rame. Wes bareng wis kaya ngono kok atiku iki bingung rasakno awakku iki. Enak-enak kene sing kundangan. Kabeh wis tumata tak buka, ya ana tumpeng, ana sego golong, ana iwak pitik, ana sembarang. Bareng mari ngono tak ndelalah, arem lampu mati. Tak demek isih krasa panas-panas tak deke endah tak tutupi koplok. Jemek-jemek ini. Ditutup no kundangan bareng wis mari diojep no dideloki kabeh. Tadak sing gak ono jeneng abang. Ilang mlebu goblok. Pas bareng mari ngene anak-anak wong mangan. Enggak kroso panas-panas si jeneng abang. Goblok tak blesno jeneng moncrot ndelewer nang bathukku lho. Pak Mudin takon e Dik Priadi bathuk sampean niku kenek napa? Ya Mudin iki udan kula jebrot isin aku. Bingung. Tapi ya kangge pemisah aku gegeran arek bojo ya gak apa-apa. Sing sumpek iki aku bareng medhay nang omah Misri mau aku mengga opo ana. Kata aku rono ae mlebu nang omah Misri gak ana, celuk-celuk sing wedok gak ana. Ana jari tak gowo. Jari tak dol payu 450 iki mana. Iki lho ya apa awak mlebu petuk Misri ya lebih jawab iki lho. Iki apa? Bangsat iki. Ya gak rido, gak rido. Ae kon iku. Kan tekan diae kon Sri. Golek awakmu iku. Kon niku sampel aku sing golek awakmu ah. Aku ali iku. Aku main nang omahmu Sri, arakmu gak ono. Iya, sepakmu gak ono. Lah kok kon golek aku nang opo? Lah ki opo kok nek kata goleki? Ngora dayo gak ketu aku mek ketu bojoku tok. Nah, bar mlebu omah. Bar ngombe wetang, bar rokok, bojo nang mburi. Kon mule gak pamit jare kok gondol. Loh, kon iku bener kelakuanmu. Lah kon iku termasuk menuduh kon iku Sri. Lah menuduh kon mempitnah. Lah ngono kon iku ngarani aku nyolong jari nang gone omahmu lek ngono kon iku. Ya ketok terang wis. Sambil nelok kon iku ambek aku kanca wong perkara jari ae mbok jarno. Kanca wong lek delok kelakuanmu iku sapa sing gak gregeten. Tapi kok golek nang omahmu ah. Ah, golek nang omahmu mbela wong pancen kok tolong. Gak lali lamun ndeleh ah. Endi aku iso lali wong ngene. Sri. Jarimu wis dadi tangan tuh saya ketri. Lagi ni naik tambah kesimpulan yang tertentu aje. Ya boh. Pokoknya di naik lek cari ungkap pare yo. Apa boleh buat ya tak tuntut kon. Mentol lo kon apa ni nonton dari koncoy. Apa ni tak mentol lo. Oh kon tetap tak terima suara jarimu. Tak cukup kemantau. Kamu tidak berantas minum raja lela no kampung. Tak maksudmu? Tak lapor kon. Lapor nang dion. Nang duluran. Kaya to. Lawa codot barang iki. Nang. Oh gendeng. Kok laporan kok nang codot iki lho. Lah iso kok nang ngatur negara ana polisine. Oh, kok laporan nang polisi. Ketok. Lah, wong laporan iku gak gampang lho, Dek. Wong laporan iku gak penak. Apaan sing gak penak iku? Sing kok maksudno wong sing dilapor iku jajale wong sing kaya apa? Alah, bagi ya kok tes ngono iki. Lho, gak mesti kan, Dek. Dilaporne yo ketok. Maling pertama. Maling. Rampok. Mateni wong. Menyiksa wong. Dukung. Ya gak iku to. Masih wong lapor termasuk kaya awakmu iku lek salah. Plung mlebuku. Mah, ngedeni. Lho gak ngedeni. Lapor. Lho buktine. Lagi aku ngomong ngene iki. Lho ya gak ngono. Saiki wong lapor iku kudu ngerti prakteke wong lapor aja mek teori tok ae. Toh, wong tangga aku 150 polisi kabeh kok tuturi. Lho ya gak kena semono. Supaya awakmu slamet saiki umpama. Nah, aku polisine. Aku sing lapor. Kan sing lapor. Iki lho tesen nek kepengin nduk lapor aku. Iya. Aku sing lapor. Ya, aku polisine. Merdeka, Pak. Isu-isu wis nang kantor polisi wingi diwehi saiki rene maneh kon niku. Oh, gendeng iki lak ngemis iki. Kon niku polisi gendeng. Lha lho. Wong laporan kok gak ngurusi wong ngemis barengnya kon niku. Lho. Tekan lebu ra? Aja. Aja tekan lebu. Kan ngurut nang antar polisi kan? Ya ya weh, tak polisinya kan gak ngemis. Tempel kan iku. Hmm. Masih gak pak? Polisinya yang gak iki peci. Hah? Bu di sini enggak baca. Kak, aja ngepeci lek iso. Kudu ngono ku wali ya gedhe. Napa niku ngawur ae kok pitakoni ngono. Ora tak tuman apa to ora wong polisi dinet kudungan ember. Gawe peci. Iya yo, gawe peci. Bu di sini gawe peci. Iya. Yo ngono lho. Gawe sepatu. Kak, buntelan klobot aja ilmu cek mlaku cek. Lah iku apa kan ditakoni polisi ngono iki. Iya, yo. Polisi ngono gawe apa? Sepatu. Sepatu, gawe sepatu to. Sepatu bot. Dudu. Sepatu apa? Ya sepatu aja arek nyadu wong nek bongkok. Mangkalan kan iku mangkalan kan iki. Dengar iki Mas. Wis pokoke sing persis polisine pakaian dinas polisi. Iya pakaian dinas polisi. Iya iya iya iya. Wis kana bro. Permisi ya. Mari mari. Datang saya kantor polisi laporan. Yang dilaporkan? Saudara Lutung. Yang lapor? Saya Misri. Soal apa itu? Soalnya begini Pak, dia bertamu tempat saya pulang enggak permisi. Lalu carinya istri saya dibawa pulang. Oh, tadi Lutung itu mencuri jarinya saudara Misri. Iya Pak. Nah, kalau memang begitu, begini saudara. Sekarang hukum itu tidak bisa ditentukan oleh seseorang. Iya. Tadi saudara pihak yang lapor itu harus membawa pihak yang dilaporkan. Kalau begitu Lutung supaya dibawa ke sini. Oh ya, ya Pak Mai. Satu bu, ya. Bongkok dihukum teman-teman bu. Lo. Mana? Lo. Ya apa sih? Lutung itu dibawa kemari. Iya, harus dibawa ke sini. Kalau datang kemari, itu baru hukum berlaku. Polisi. Tindakan. Nah, diambil tindakan. Hukum sama mana mau ngelamun aku di jam 6 mang. Lah iku bukan termasuk gak iso lapor iku awakmu wis plung plung plung iku mangko. Bel. Iku jelas ta awakmu gak iso ngapur nopo. Kayak ngene iki wis gak polisi polisian. Ayo kontak cek kontak nang kantor polisi. Wani iku uang dicekak di kantor polisi lho karepmu yo apa? Penuntutan iku mangko kok langsung no nah. Ora wis pokoke iki nah saiki. Nek polisi gak iso mutusi yo. Sing penting yang kepala desa ya buat ini. Lho kan lu gak ngerti ya? Saiki ku petinggimu ku lara, lurahmu ku gering nemen. Gak mari. Gak mari san. Wong kok anerane. Ya cari wakile. Nah cari Rabi Wayu. Saiki ana mbok enom, gak mule nyang desane dhewe. Gak mule. Ilang atane dari kuwi. Ya kami tuwa. Lah iku apa? Kami tuwamu iku saiki kena tugas latihan hansip. Gak mule. Gak mule. Dene wakile. Wakile sapa? Ya kami tetep iki. Ah, ngawur ayo ono kami tetep. Wis saiki ngene ayo nyang kelurahan ya aku. Kan iki tetep nuntut omah. Lah apa aku gak salah? Nek perlu lurah mana nggenku? Yo kono nang maling kok mbangkang iki kono. Yo mbangkang mana? Wong aku ora penting, sing penting kono nang nggenku. Ya wis pokoke aku jam 09.00 nang nggenmu karo lurahku. Takon jam 09.00, takon jam 07.00 gak peduli. Ah, aku jam 09.00 teko mbek lurahku gak ono. Awas kon kowe ya. Engko anene gwanteng malingan. Repot rae iki rupane mentolo temen arek. Mentolo. Lah kon kowe jam 09.00 aku teko gak ono. Wis gampang. Iku lupane misur mutung temen, iku lapor temen. Mulih, sing penting aku nutup ndek omah. Apa kepentingane ndek omah? Dadi lurah wis 10 tahun oleh ku kawin karo bojoku iki wis 20 tahun. Lho ngono kan duwe anak sak ugel-ugel. Wong anak kok tugel. Lho stae lho nyamene mbok lurah iki mang nang pasar. Kok durung teko? Ya durung masak. Lah iki kok mangan nopo? Repot ngatasi mbok lurah iki. Apa ke? Wong wis balik ket mangu, peno iku ya apa? Wis nak mburi aku mau. Ning burin ndi tak goleki ana kekep tak buka kon gak ana. Wong delek yo nek kekep peno iku, nak mburi kok mang. Ngono, rajang-rajang iris-iris. Oh, rajang-rajang iris-iris. Napa? Iki lho Kang, iki mah tak gawe rujak iki lho, rujak jeruk. Enak pancene wong awan seger. Iya, kono dobe. Come on. dasar panasnya kaya ngini jorok kowe seneng gawe rujak jeruk. Iya. Aku nek kowe ngene iki kaya-kaya gak iso pegatan karo awakmu. Mergo awakmu pinter ngerujak jeruk. Lah iki rujake durung masakane, Kang. Lah nek aku jangan urip-urip lele barang iki kok. Urip-urip lele sing endi? Ngene kae. Urip-urip lele gak ngono mbokne. Lah ya apa lek bener? Urip-urip lele, lele dibener.